Apa perbedaan antara ulama salaf dan ulama khalaf? Dan bagaimana tentang kelompok yang ingin memadukan antara keduanya? Istilah ulama'ul khalaf, ini ada dua kemungkinan. Terkadang yang dimaksud al-khalaf, yakni generasi. Ya, generasi yang terbelakang, yang bukan generasi salaf. Generasi salaf adalah tiga kurun yang terbaik. Zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, atba'u tabi'in. Itu disebut salaf. Yang setelahnya, nah, disebut khalaf. Disebut khalaf. Apabila yang dimaksud dari sisi zaman, maka ini tidak menunjukkan kontradiksi antara penyebutan salaf dan khalaf. Oleh karena itu, terkadang disebutkan kesepakatan ulama ussalaf wal khalaf. Maksudnya ulama ussalaf yang ada di zaman terdahulu dan yang setelahnya. Yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Namun terkadang yang dimaksud al-khalaf, ulama'ul khalaf, yang dimaksud adalah negatif, celaan. Bagi, dan itu merupakan sebutan bagi mereka yang tidak menempuh jalurnya para ulama'ul salaf. Yang tidak menempuh jalurnya para ulama'ul salaf. Tidak berjalan di atas jalan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Namun dia mencari jalur sendiri. Sahabat mempelajari Alkitab was Sunnah. Dia mempelajari ilmu kalam. Mempelajari ilmu filsafat. Ya, maka orang-orang yang mempelajari ilmu ini disebut ulama'ul khalaf. Ya, atau al-khalaf. Biasanya mereka-mereka ini banyak ngomong, enggak ada faedahnya. Banyak bicara, tidak ada manfaatnya. Berbeda dengan ilmu salaf. Kalau ilmu salaf, bahasanya sedikit, ucapannya sedikit, namun penuh makna. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hambali, rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu kitab khusus, Fadlus Salaf, Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Keutamaan ilmunya salaf dibanding ilmunya khalaf. Ya, ilmu khalaf, ilmu yang mereka belajar, ilmu filsafat, ilmu kalam, yang menyimpang dari ilmu yang dipelajari oleh para sahabat, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap muslim wajib untuk mengikuti jalannya para ulama ussalaf. Oleh karena itu penyebutan salafi itu bukan penyebutan satu kelompok. Namun penyebutan salafi adalah nisbah. Penisbatan kepada salaf. Penisbatan kepada salaf. Bahwa kita mengikuti jalan mereka. Kita mencintai mereka. Beramal seperti apa yang mereka amalkan. Baik dalam hal akidah, dalam hal tauhid, dalam manhaj, dalam bermuamalah, dalam akhlak. Dalam setiap perkara dalam agama ini. Maka dia disebut salafi, mengikuti salaf. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, la'iba ala man azhara madhhab as-salafi wa antasaba ilayh wa ataza ilayh bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhhab as-salaf, menisbatkan diri kepadanya, dikatakan salafi, ya, berintima, berafiliasi kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu. Bahkan wajib, kata Syekhul Islam, menerima madhabus salaf itu. Sebab madhabus salaf tidaklah melainkan itu merupakan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam.